Muslim kaya, suku Indian. Jalanannya ketat, banyak spek di gelang. Katanya biar kelihatan sangat. Tapi kalau udah dengar dangdutan, tapi kalau udah lihat goyangan, kepalanya, tangannya, kakinya, pinggulnya, enjot enjotan. Enjot, enjot, enjot.